بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir di majlis ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ta'lim ini menyebabkan dimudahkannya kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa seorang akan mudah menuju ke surga dikarenakan dia mengerti ilmu. Maka barang siapa yang tidak mengerti ilmu, ilmu syar'i, ilmu din, maka akan susah bagi dia menuju dalam surga. Bahkan orang yang tidak mengerti ilmu syar'i alias jahil, itu menjadi sebab terbesar masuknya manusia ke dalam neraka. Sehingga mari kita belajar membaca bersama kitab-kitab para ulama, seperti kitab Fiqhul Muyassar pada kesempatan pada malam hari ini tentang fikih yang ringkas, dalam rangka untuk kita memahami agama kita secara syar'i, agar kita bisa beramal sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, pembahasan kita melanjutkan pada bab yang kedua, masih dalam pembahasan tentang toharah berkaitan dengan fil aniyati, tentang permasalahan yang berkaitan dengan bejana. Bejana itu bahasa Indonesia, Arabnya aniyah, atau memiliki makna segala sesuatu yang digunakan untuk menampung air. Ember, bokor. Kalau bahasa Jawanya banyak banget, Pak. Apalagi ember, bokor, kentong, macam-macam. Bahasa Arabnya aniyatu, al-aniyatu. Pembahasan demi pembahasan kita akan bacakan di sini. Al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadu fiha al-ma' wa ghayruhu. Al-aniyah artinya adalah satu tempat yang digunakan untuk menyimpan air, menampung air, gelas. Piring bisa tidak? Bisa. Nanti akan dibahas tentang gelas dan piring. Terutama karena ini berkaitan dengan haramnya makan dan minum pada bejana yang terbikin dari emas atau terbikin dari perak. Tidak boleh kita makan dan minum dari. Apa ada gelas dari emas? Mungkin. Apa ada gelas dari perak? Mungkin. Ada. Boleh tidak kita minum dengan menggunakan gelas dari emas itu? Jawabannya tidak boleh. Bagaimana itu? Kita bacakan keterangan demi keterangan sesuai dengan apa yang dalam kitab ini. Sawan kanat min al-hadid aw min syai' aw min ghairihi. Yang namanya bejana atau gelas, mangkok, cangkir dan yang semisal itu untuk menyimpan air, itu kadangkala dari hadid, dari besi atau yang lainnya. Hukum asalnya apa? Boleh dipakai. Wal aslu fiha al-ibaha. Hukum asalnya segala itu boleh dipakai. Ya. Kenapa? Karena dalil umum dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 ayat yang ke-29 saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian ma fil ard, apapun yang ada di bumi, jami'an semuanya. Ini hukum asal. Apapun yang ada di bumi ini, Allah ciptakan, boleh digunakan oleh manusia. Ada besi, ada tanah, ada aluminium, ada baja, semuanya. Lakum, untuk kalian. Ini menunjukkan hukum asal segala sesuatu adalah apa? Al-ibahah. Boleh hukumnya, boleh. Boleh dipakai. Kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka barulah hal itu menjadi apa? Haram. Masya Allah, agama kita agama yang rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Allah Maha tahu manusia membutuhkan ini. Allah siapkan dan Allah halalkan itu untuk digunakan oleh manusia. Sebagaimana telah kita ulangi berkali-kali. Dalam perihal makanan dan minuman. Apa hukum asalnya? Halal. Hukum asalnya makanan, hukum asalnya minuman adalah halal. Boleh kita mengkonsumsinya, memakannya dan meminumnya. Illa idza kana fi dalil yuharrimu. Atau hatta jaa dalil yadul ala tahrimihi. Sampai ada dalil yang menunjukkan akan haramnya sesuatu itu, maka barulah kita mengatakan sesuatu itu hukumnya apa? Haram. Anggur halal apa haram? Apa pak? Haral? Haram halal? Halal anggur. Tetapi ketika anggur ini diproses demikian rupa oleh mereka, kemudian menghasilkan sebuah minuman yang memabokkan, jadilah dia khamr bahasa Arabnya. Maka tatkala sudah berubah menjadi khamr, hukumnya haram. Apa itu khamr ya kaum muslimin? Definisinya, kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang bendanya memabukkan, itu hukumnya haram dalam agama kita. Qaliluhu wa kathiruhu, sedikit ataupun banyak. Yani sampai mabuk atau tidak sampai mabuk, karena benda itu memang memabukkan, maka tetap haram. Mau segelas, setang gelas, atau setutupnya. Bahasa Jawanya apa pak? Sesloki. Segelek maunya. Atau sesendok. Nyicipi. Orang mabuk, orang apa-apa. Tidak seperti itu, Pak. Orang yang sudah biasa minum minuman walaupun sebotol belum mabuk. Apa kemudian jadi halal? Ya tidak. Narkoba masuk pada jenis homer. Kita sedikit bicara tentang ini. Narkoba. Kenapa? Karena definisi homer itu adalah kullu syai'in yughatil aql sawun kana yabisan aw rutban. Segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal, sama saja bendanya cair ataupun bendanya padat. maka itu namanya khamar secara syariat. Hukumnya haram. Mau bentuknya cairan, contoh seperti apa, khamar itu sendiri, atau topi miring, ya, whisky, brandy, dan yang lainnya. Alhamdulillah saya cuma dengar saja, Pak. Ya, bukan berarti, pintar teman, berarti tahu apa ya? Bukan seperti itu, Pak. Hadirin yang kemuliakan, itu semuanya khamar haram. Demikian pula yang bentuknya pil, ekstasi, sabu-sabu, bentuknya tepung, ataupun ganja, bentuknya daun, kullu muskirin haram. Segala yang menghilangkan akal hukumnya haram. Hadirin yang kemuliakan, itu satu pembahasan tersendiri. Pada waktunya insyaAllah akan datang pembahasan itu. Yang kita akan bahas di sini adalah hukum asal makanan halal. Sampai detik ini. Segala, bahkan lebih umum, segala ma fil ard, apa yang di muka bumi ini, boleh dipakai. Boleh dipakai. Masya Allah, digunakan oleh manusia. Dalilnya, huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ard, segala apa yang di bumi, jami'an semuanya. Sehingga hukum asalnya menggunakan bejana, baik itu dari perak, emas, ataupun dari besi, ataupun dari tanah, boleh. Yang tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Penggunaan yang lainnya boleh. Nanti akan ada pembahasan dari beliau. Bolehkah kita berwudu dari, mungkin ada mangkok dari emas. Mungkin ciduklah, ciduk. Ciduk dari emas, Pak. Masya Allah. Mas beneran ini sanes, mas mau jawab, Pak. Ini ciduknya mas sinten. Ini ku sanes. Ini. Ambil air dengan itu. Bolehkah kita wudu dari itu? Ini pembahasan. Jawabannya adalah boleh. Karena nas yang menyebutkan tidak boleh menggunakan emas dan perak adalah dalam rangka, yakni bejana dari emas dan perak, dalam rangka untuk makan dan minum saja. Penggunaan yang lainnya diperbolehkan. Kita baca keterangan dari beliau. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama dalam pembahasan ini adalah isti'malu aniyati zahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharati. Pembahasan pertama, penggunaan bejana yang terbikin dari emas, atau yang terbikin dari perak, atau yang terbikin dari yang lainnya, dalam rangka untuk toharah. Dalam rangka untuk apa? Toharah, yakni berwudu. Untuk berwudu. Jawabannya adalah yajuzu, diperbolehkan. Isti'malu jami'il awani fil akli wa syurbi wa sa'il isti'mal. Diperbolehkan penggunaan semua bejana-bejana, ember, bokor, yang semisal itu, untuk makan, untuk minum, dan semua penggunaan. Idza kanat tahiratun mubahatun, dengan catatan apabila tempat-tempat tersebut suci, dan apabila tempat itu memang boleh, mubah hukumnya, diperbolehkan dalam agama. Ini hukum secara umum. Hukum secara apa? Umum. Emas perak sesuatu yang bukan najis. Emas perak bukan apa? Najis. Laki-laki boleh tidak megang emas? Boleh. Cincin emas, gelang emas, anting-anting emas, boleh, boleh. Yang tidak boleh menggunakannya bagi kaum laki-laki. Bukan najis bentuknya, Pak, bendanya. Yang boleh menggunakan perhiasan emas adalah para wanita. Seperti sutra, bahasa Arabnya al-harir. Al-harir, apa hukumnya untuk kita menyentuhnya? Sutra boleh Sekedar menyentuh boleh. Yang tidak boleh memakainya bagi kaum laki-laki. Man yalbisha fid dunya lam yalbisha fil akhir. Man labisha fid dunya, barang siapa dari kalangan laki ada yang memakai harir, sutra, maka dia tidak akan memakainya nanti di akhirat. Bagi laki-laki, bagi perempuan boleh. Sehingga harus didudukan benda itu suci. Sehingga hukum asalnya sesuatu yang suci dan mubah hukumnya dalam Islam, yakni boleh dalam Islam, boleh digunakan. Sebagaimana nas tadi di atas. Walau kanat saminah, walaupun harganya mahal. Harganya apa? Mahal. Libikai alal asal, dikarenakan hukum asalnya adalah boleh. Walaupun bejana itu harganya mahal. Wawalibah, wawalibaha, yakni diperbolehkannya. Ma'ada aniyata zahab wal fiddah. Selain, ini ada pengecualian. Selain bejana, dalam hal ini untuk makan dan minum gelas dan piring, seandainya ada yang makan dari ember, embernya emas, ya enggak boleh. Ini kan bukan piring. Kita tidak membahas khusus gelas, tidak sedang membahas khusus piring. Yang kita bahas aniyah, sesuatu yang untuk menampung bejana secara umumnya. Kalau ada orang kok makan dari ember emas, apa hukumnya? Ember emas, masya Allah, hulu berlebihan, sugi temen. Itu bagaimana hukumnya? Gak boleh, karena penggunaannya untuk makan dan minum, walaupun bukan piring, tapi dia termasuk ani. Belum mengatakan, selain bejana yang terbikin dari emas dan perak. فَإِنَّهُ يُحْرَمُ, maka sesungguhnya diharamkan dalam agama kita الْأَقْلُ وَالشُّرْبُ فِيهِمَا خَاصَةً, tidak boleh makan dan minum pada bejana yang terbikin dari emas dan perak, khusus emas dan perak, khusus makan dan minum. Itu yang gak boleh. Ada mungkin sesuatu yang lebih berharga dari emas? Ada? Harganya lebih mahal dari emas? Apa? Berlian? Platina? Mutiara mungkin? Itu kaum muslimin, kalau seandainya ada bejana terbikin dari mutiara, ya, ini dengan majang dengan itu, wah, nasi goreng kelas, apa ini? Mutiara ini, wah. Halal tidak halal. Walau laha thamina, walaupun mahal. Lebih mahal dari emas dan perak. Kita sedang tidak berbicara nilainya, berapa harganya. Tapi kita sedang berbicara zat bendanya. Aturan syariat tidak boleh makan dan minum pada bejana yang terbikin dari emas dan perak. Itu aturan syariat. Ada yang bertanya, apa hikmahnya? Ada yang tahu apa? Agama datang dengan sesuatu yang pasti memiliki hikmah. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Baik itu benda atau aturan. Tidak ada Allah menciptakan langit sia-sia, bumi sia-sia, isi langit, isi bumi sia-sia. Tidak ada. Pasti ada hikmahnya. Demikian pula dalam syariatnya. Semua syariatnya pas, tepat, pasti ada hikmahnya. Ini pembahasan lagi di mana ini? Pembahasan yang gini-gini? Masjid Agung. Masih kayak mutan jenengan. Biasanya metu bis kelalen. Sebab tulen. Jiping, ngaji kuping. Tulen metu kelalen. Hadirin yang kami muliakan. Hikmahnya kita bisa tahu, walhamdulillah. Juga bisa jadi kita tidak tahu apa hikmahnya. Ternyata disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmahnya adalah orang yang makan minum dengan bejana emas atau perak nanti di akhirat dia tidak makan dengan bejana emas dan perak. Dan itu bentuknya larangan. Kalau ditanya apa hikmah larangan? Ini secara umum, bukan hanya emas dan perak makan minum dengan bejana dari emas dan perak saja. Secara umum, apa hukumnya larangan? Larangan makan babi, larangan makan darah yang terpancar, larangan makan hewan buas, larangannya begitu banyak. Apa hikmahnya? Hikmahnya ujian bagi iman kita. Itu paling besar. Ujian bagi iman kita. Kuatkah Anda mencegah dirimu dari mengkonsumsi barang-barang itu? Demikian pula dengan larangan dalam hal perbuatan. Perniagaan ada jual beli dengan model yang haram. Ini dia. Jual beli barang-barang yang haram. Termasuk dalam hal ini jual beli kucing. Kucing itu sekarang ini bernilai ekonomi besar, Pak. Kucing Angora, kucing apa lagi? Persia, apalagi Bapak yang punya ilmu kucing? Ilmu perkucingan. Kata mereka, wah ini banyak untungnya. Sekali beranak, 3-4. Baru sekian bulan, sekian juta. Tapi Nabi melarang, nah Rasulullah an ba'il hir. Rasulullah melarang dari jual beli apa? Kucing. Tidak boleh. Kalau jual beli makanan kucing. Tidak apa-apa, Pak. Makanan itu bukan kucing, itu makanan kucing. Yang enggak boleh adalah jual beli kucingnya. Lah terus bagaimana? Ya sudah. Kalau kamu merasa berat, pek nawong dia baik. Gratisan. Tapi itu kena larang, salahmu. Tahu dilarang dibeli. Ya. Ya boleh. Pak kata kaum muslimin, itu semuanya mengapa? Ujian tentang keimanan. Ujian. Sekuatkah kita, selamatkah kita dari barang-barang yang haram atau model-model haram atau perbuatan yang haram. Kita kembali kepada pembahasan kita. Duna sa'iril isti'mal. Yang diharamkan adalah makan dan minum pada emas dan perak. Jadi bejana atau tempat wadah terbikin dari emas dan perak. Duna sa'iril isti'mal. Yang dilarang itu hanya makan minum. Bukan semua penggunaan. Makan dan minum. Kenapa? Karena nas menyebutkan hanya itu saja. Kita dalam beragama tidak boleh berlebihan. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam urusan agama kalian. Maknanya jangan melampaui dari yang diatur dalam agama. Bejana emas, bejana perak yang tidak boleh apanya? Makan dan minum dari. Kalau memiliki. Ini pembahasan. Boleh saja. Sebagai hiasan piring dari emas. Terbikin dari mungkin 500 tahun sebelum Masehi. Ngerti ini kangen di. Ya. Tapi mungkin ada penanggalannya. Bisa jadi. Dinasti Ming. Umpamanya. Hah? Punya ini dan itu. Kita pajang. Kita punya. Kita pegang. Boleh tidak? Boleh. Karena yang tidak boleh adalah untuk makan dan minum. Tetapi harus diingatkan isi keluarga. Ini piring tidak boleh digunakan untuk makan minum. Hanya sekedar pajangan miliknya. Digunakan yang lainnya. Buat apa? Kira-kira buat apa Pak sedang makan minum? Ya untuk naruh apalah. Naruh sandal atau naruh. Susah cari contohnya. Tidak masalah. Yang penting tidak boleh makan dan minum. Dalilnya, ayo muslimin. adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dari bejana yang terbikin dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan pula kalian makan dari piring-piringnya. Sihaf, sihaf itu cuhuf. Yani apa? Piring. Atau yang semisal itu. Fa innaha lahum fid dunya. Karena itu bagi mereka orang kafir ketika di dunia. Walakum fil akhirah. Dan itu bagi kalian di akhirat. Masya Allah. Piringnya dari emas. Gelasnya dari emas. Yang sangat indah. Itu kapan? Di akhirat. Mudah-mudahan kita makan dan minum dengan bejana dari emas dan perak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kalau riwayat tadi muttafaqun alaih, riwayat Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Yang berikutnya, Rasulullah SAW mengabarkan, innama atau alladhi yashrab fi aniyatil fiddah, innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dari bejana terbikin dari perak, maka sesungguhnya dia tak lain sedang yujarjir, menuangkan air atau menuangkan, tadi kan yang minum air, dia menuangkan air ke mulutnya, ke perutnya. Tak lain kata Nabi, yang dia tuangkan ke perutnya nar jahannam, api jahannam. Walaupun bentuknya ya minuman, tapi gelasnya dari perak, gelasnya dari emas. Dia minum, maka sungguh tak lain yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah api jahannam. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Mari kita tunduk dengan aturan ini. Kita ini muslim. Orang muslim itu namanya memeluk agama Islam, agamanya Allah. Ketika Allah mengatur aturan seperti apa yang kita sedang baca, mari kita tunduk dengannya sebagai bukti kita adalah orang yang muslim. Kadang-kala ada orang yang muslim dia agamanya, tetapi ketika diberitahukan dalil tidak langsung menerima. Tidak langsung sami'na wa ta'na. Tapi ngeyel di situ. Ngeyel, nentang, menyelisihi. Padahal dia muslim. Kenapa? Karena dia muslim tidak terdidik dengan ilmu agama. Dia tidak tahu Islam itu maknanya apa? Istislamu lillah. Menyerahkan diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menyerah maknanya apa? Siap diperintah apapun. Siap dilarang apapun. Itu jiwa seorang muslim. Bukan penentang. Kalau penentang itu jiwanya Yahudi dan Nasara. Mereka mengatakan apa? Sami'na wa'asaina. Kami mendengar, tapi kami akan bermaksiat. Menyelisihi. Muslim tidak seperti itu. Qala syaikh, fahadha nassun ala tahrimil akli wa syurbi duna sa'iril isti'mal. Nas ini menunjukkan pengharaman makan dan minum. Bukan penggunaan yang lain. Kalau penggunaan yang lain, boleh. Yang tidak boleh, penggunaan untuk makan dan minum. Fadalla ala jawaz isti'maliha fi thaharah. Maka ini menunjukkan bolehnya menggunakan bejana dari emas dan perak untuk bersuci. Misal untuk berwudu dari ember yang terbikin dari emas. Atau gentong terbikin dari perak buat nyimpan air, ya, untuk kemudian digunakan untuk berwudu. Bisa dipahami hadirin? Bagaimana kalau itu gelas dari emas ada airnya? Kemudian dituangkan untuk berwudu dari gelas emas. Boleh tidak? Boleh. Lah terus kalau dihirup, minum sedikit lah. Tidak boleh. Berkumur itu bukan minum. Tamatmat ulis nisyab, ulis si'zar, ulis intar. Maknanya tamatmat berkumur. Berkumur itu tidak ditelan kaum muslimin. Berkumur dikeluarkan, berkumur dikeluarkan. Istinsyak maknanya menghirup air ke hidung, wal istinsar dan dikeluarkan, bukan dimasukkan ke hidung kemudian sampai ke tenggorokan, madanasin. Tidak seperti itu, Pak. Nah, karena wudu itu bagian dari wudu adalah tamatmat wal istinsar, boleh karena apa? Wudu bukan makan minum ini. Hakadha kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي في شيء من الذهب والفضة. Coba perhatikan hadis yang tadi kita baca, kita terjemahkan berkali-kali, bejana yang terbikin dari emas dan perak. Bagaimana kalau bejana itu ada lapisan emasnya, tapi tidak total. Atau di bejana itu ada bagian yang ini dari emas, lainnya dari tanah. Bagaimana hukumnya? Paham ini masalahnya kaum muslimin? Ada gentong atau wadah dari guci begitu, ada tanah, kemudian lapisan bagian ininya banyak itu emas, lapisan bagian sininya perak, lainnya tanah. Jawabannya adalah wanayu am, larangan dalam hadis yang tadi kita baca adalah umum berkaitan dengan bejana yang murni dari emas dan perak, atau bejana yang memawah. Memawah itu ada campuran emas dan perak. Tidak murni emas perak. Beberapa belahan bagiannya emas. Lingkaran atasnya emas. Bawahnya tanah. Atau bawahnya besi. Kuningan atasnya lapisan emas. Itu tidak diperbolehkan. Untuk apa? Makan dan minum. Kalau untuk wudu boleh tidak? Boleh. Untuk taharah mandi boleh. Mandi dengan ember dari emas. Masya Allah. Ya. Pembahasan berikutnya kaum muslimin adalah permasalahan yang kedua. Hukum menggunakan al-ina al-mudabbab bidzahab wal fiddah. Hukum menggunakan bejana al-mudabbab. Al-mudabbab ini bisa maknanya ada sambungan emasnya, patri emasnya, atau kadar emasnya. Yang itu aslinya bukan dari emas total. Sedikit padanya ada emasnya, ada peraknya. Tidakkah nababbatu minal zahab hurima si'malu ina mutlaqan. Apabila itu terbikin dari emas, atau ada lilitan emasnya, maka diharamkan secara mutlak penggunaannya untuk makan dan minum. Idhuli tahta umum nas. Amidakan al-fiddah. Adabatu min al-fiddah wa yasirah. Hinujuz. Kalau tambalannya, patriannya yang sedikit dari perak, itu bagaimana boleh tidak digunakan untuk minum? Ini pembahasannya. Dengan catatan adabatu, tambalan tersebut nanti akan disebutkan, tambalan atau patrian terbikin dari, patriannya itu terbikin dari perak, tapi ya sirah sedikit. Hanya juz istimalnya, maka hukumnya boleh dengan nas, kita bacakan nasnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau. Nabi kita Anas bin Malik mengatakan, "Inkasara qadfu Rasulillah alaihi salatu wasalam." Suatu hari, kalau bahasa kitanya teko atau yang cangkir, punya Nabi alaihi salatu wasalam pecah, blantar kalau bahasa inkasar, blantar, pecah sedikit. Fattakhadha ma kana sya'bi silsilatan min fiddah. Kemudian pecahan tersebut ya, disumpel atau dipatri padanya dengan patri yang terbikin dari fiddah, perak, bukan emas, perak. Ya sirah, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Namanya melantar, Pak. Berarti melantar mbok niku. Apa bahasa Indonesia melantar? Retak. Retak niku kan macam-macam. Nek gelas ni retak, ini melantar, Pak. Sedikit ditempel dengan perak, boleh diminum. Boleh digunakan untuk minum. Tapi kalau tambalannya emas, tidak boleh. Bisa dipahami hadirin. Ini pembahasan. Pembahasannya yang berikutnya. Pembahasan tentang penggunaan bejananya orang kafir. Apa halal apa haram? Embernya di rumahnya orang kafir. Bisa terjadi suatu saat. Kita mungkin di antara kita ada yang memiliki family non muslim, datang ke sana mau wudu, embernya ember orang Nasoro ini, bagaimana, boleh tidak memakainya? Atau mungkin mau makan minum dari gelasnya mereka, boleh atau tidak kita menggunakannya? Ada kekhawatiran, jangan, haram, enggak boleh. Kenapa? Karena mungkin ada anjingnya. Mungkin, jangan pakai hukum, mungkin-mungkinan. Cari ada anjing, enggak. Enggak ada kok mungkin-mungkin. Oh, mungkin aslinya tanggane. Oh, mungkin maning itu tidak pakai hukum mungkin-mungkinan. Pembahasan kita boleh tidak digunakan itu. Terlepas dijilat anjing atau tidak, kita tidak mengerti. Bagaimana cara penggunaannya? Mungkin wajannya pernah untuk masak dengan minyak babi. Bagaimana kain? Jawabannya Jumat depan insyaAllah. Sudah bunyi belum? Oh, belum ya. Kita jawab sekarang. Qala Syaib beliau mengatakan, al-aslu fi aniyatil kufar al-hillu. Hukum asal bejananya orang kafir halal. Hukum asal. Karena tidak ada selamat, tidak ada dalil yang mengharamkan. Kembali kepada hukum asal. Boleh. Jangan berlebihan dalam urusan agama. Kadang kita berpikir, wah mungkin begini, haram sajalah. Daripada. Kehati-hatian yang berlebihan. Itu tidak boleh. Ada orang mengharamkan Kentucky. Apa hukumnya Kentucky? Ini. Wah sudah adzan Pak. Jawabannya Jumat depan insyaAllah. Wallahu'alam. Bishawab.